Jika kalian suka, seperti biasanya jangan lupa di like, setelah itu di komen, setelah di komen di share. Kebalik ya? Di share dulu, terus kalau teman-teman ada request lain jangan lupa komen di bawah. Seperti itu. Kalau mau kepo-kepo kegiatannya Afi Kila, ada di Instagramnya Afi Kila yang namanya sama Afi. Afi Kila. Afiwkila. Jangan lupa juga tadi udah belum sih? Apa? Jangan lupa subscribe ke channel YouTube-nya Afi Kila. Kurangin drama, banyakin karya, karena karya yang akan bikin kita besar bukan drama. 1, 2, 3. Thanks for watching.